Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Qurtubi, yang sama-sama kita hormati Ibu Kabid, bapak-bapak, ibu-ibu, guru sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada ungkapan seorang penyair dari Pakistan, Iqbal namanya, termasuk pendiri negara Pakistan. Kada al-muallimu ayyakuna rasulah, hampir saja guru itu menjadi seorang rasul. Kalaulah ada profesi setelah rasul, maka profesi itu adalah guru. Seandainya ada nabi setelah rasul, tentulah yang menjadi nabi itu adalah guru. Karena visi dan misi kerja guru itu sama seperti yang dilakukan oleh para nabi, yaitu menebarkan kebaikan. Atas dasar itulah maka saya memilih profesi sebagai guru. Saya menjadi guru sejak menjadi guru mengaji di rumah saya, karena ibu saya guru mengaji. Anak-anak tetangga datang belajar ke rumah, dan kalau ibu saya tak bisa, masa majulah saya sebagai asisten dosen. Yang menjadi murid saya kawan-kawan sebaya saya waktu itu kelas 2 SD. Jadi saya sudah pindah Quran, jadi saya ajar anak-anak. Makanya waktu ikut tes PNS dosen diminta mengajar, saya bukan menyepelekan, dalam hati saya kalau ngajar udah kelas 2 gitu loh ngajar. Nah, jadi berada di tengah bapak ibu guru sekalian, tentu sesama guru tidak boleh saling menggurui, karena melanggar kode etik kita sesama guru. Jadi na'uzubillah, tentu jam terbang bapak ibu lebih lama dari saya. Saya hanya ingin bercerita yang saya tahu saja. Adapun yang tak tahu tentu saya tak ceritakan. Karena inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran, kullu ula'ika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ringkas menjadi 3 poin. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah ladang tempat beramal, dan pilihlah yang kira-kira kita mau tanam apa. Nah, gitu. Jadi kalau kita senangnya tanam karet, ya kita pilih tanam karet. Jangan kita tidak suka karet, kita tanam sawit. Oh iya betul juga, kalau tak suka karet, kita tanam sawit. Jangan kita tak suka karet, kita tanya dulu. Kalau tanam karet ini apa enaknya? Enaknya tidak pakai pupuk, kemudian semak tak apa-apa, kemudian pula tidak ada tukang pruningnya, tak ada brondolnya. Tapi susahnya mesti ditakik tiap pagi, ada pacatnya banyak. Kemudian kalau musim hujan payah keras. Tapi kalau sawit ini dia harus bersih. Tapi untungnya sebulan cuma 3 kali saja panennya. Nah, jadi ketika kita memilih bidang ini, maka kita tekunilah. Ada yang memilih bidang jihad politik, masuk dia ke DPR. Kemudian yang 4 orang sedang sekarang mencalon jadi wali kota, gubernur, bupati. Nah ini, itu bidang mereka. Jadi paling stres hidup ini adalah ketika kita menceburkan diri ke dalam bidang yang kita tidak suka. Itu kita bisa mati muda itu. Karena ada orang-orang yang memilih profesi ini dulu terpaksa. Kenapa kamu jadi guru? Itu yang mudah PNS-nya. Kenapa kau jadi guru? Dulu FKIP itu sepi, sunyi, tak ada orang mau jadi guru. Tapi begitu banyak tunjangan, mudah, fasilitas. Akhirnya orang yang tidak punya bakat jadi guru ikut mau jadi guru. Makanya ketika saya masuk ke pedalaman suku Talang Mama, di sana saya berpikir pertama kali sampai 2 tahun yang lalu, saya berpikir singkat saja. Kita pindahkan orang Talang ini dari hutan, kita kasih kebun sawit 2 hektar, dah selesai. Ngapain kita sampai naik sampan 7 jam ke dalam? Ketika itu saya ceritakan ke salah seorang kawan, orang Talang tapi sudah sampai ke Paris, Prancis. Kata dia, tidak begitu Ustaz Somad. Ustaz berpikir terlalu simpel. Ustaz mengeluarkan orang Talang dari dalam hutan ke kampung, itu sama dengan mengeluarkan ikan mas koki dari akuarium. Kita sudah melepas dia dari komunitasnya. Ustaz sudah membunuh mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Biarkan mereka di dalam, kita jenguk, kita lihat, kita ayomi, kita lindungi, berikan penyuluhan, berikan apa yang bisa kita buat, dan yang paling penting adalah yang kita bawa itu apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, apa yang mereka bisa. Sehingga jangan masuk ke dalam, Ustadz bawa bagaimana cara untuk ngelas, karena mereka tidak bisa. Apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, apa yang mereka bisa. Maka yang kami bawa ke dalam itu adalah sarjana Papertapet, Fakultas Pertanian Peternakan, bagaimana cara buat karamba. Kemudian ada kemarin datang ke dalam, kami bawa bagaimana budidaya lebah, karena tanaman banyak, dipasanglah lebah, lebah-lebah datang selama ini tidak tahu. Kemudian pernah kami bawa bagaimana cara membuat sarang kelulut, karena kelulut banyak sekali, madu kelulut lebih jauh lebih mahal daripada madu lebah. Nah, jadi ini profesi yang sudah kita pilih. Jadi andai pun terpaksa-terpaksa sedikit, kita paksakan diri harus mencintai, karena cinta juga ternyata bisa tumbuh karena terpaksa. Makanya ada ungkapan witing trisno jalaran suko kulino. Karena terus kita akhirnya kita pun cinta. Sebetulnya saya awal-awalnya tak suka saya jadi guru nih Pak Ustadz, tapi akhirnya cumanalah lama-kelamaan nunggu pensiun aja lagi nih Pak Ustadz. Nah, itu tak bisa juga. Kita harus cintai bahwa ini adalah medan dakwah kita, perjuangan kita. Ada kawan-kawan kita berjuangnya bidang ekonomi, maka biarkan mereka, itu bidang dia. Ada kawan kita bidangnya bidang politik, biarkan. Nanti kita akan bertemu pada satu titik. Yang ekonomi akan buat sekolah, akan menyekolahkan anak yatim fakir miskin, membangunkan lokal. Yang bidang politik dengan tanda tangannya, dia akan bagikan 20% dari APBN, APBD, sedangkan kita dengan kemampuan kita. Karena ada kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah pada orang yang kita sangka biasa-biasa saja, tapi ternyata luar biasa. Ada kelebihan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak termasuk saya, kita terima kelebihan ini. Bagaimana kita bisa survive? Ada buku judulnya How to Survive, bagaimana bisa menjalani hidup dengan nyaman, nikmat, menikmati hidup. Menjadi guru kalau tidak dinikmati, oh stres sekali. Berada di depan orang banyak, harus tampil sebagaimana artis. Guru itu kan artis. Di depan murid-muridnya dia adalah makhluk yang paling sempurna. Kalau tidak, dengan segala kekurangannya, dia harus tampil lebih prima. Dia harus perfect. Oleh sebab itu maka kita pahami ini. Ya Allah, Engkau yang sudah memilih aku untuk menjadi guru ini. Dan kebahagiaan seorang guru adalah saya merasakan ketika sampai kami ke Dumai, dari Dumai menyeberang kami ke Rupat, sampai di Rupat acara, ada salah satu anak muda menengok saya terus. Saya tengok dia, dia tengok saya. Saya tengok lagi, tengoknya saya. Curiga saya, ini jangan-jangan LGBT. Setelah selesai acara, kami pun salaman. Kata dia, Ustadz masih ingat sama saya? Tidak. Saya mahasiswa Ustadz di Fakultas Ekonomi dan Sosial tahun 2009. Waktu itu Ustadz baru pulang dari Maroko lagi waktu itu. Waktu itu Ustadz masih muda, masih ganteng lagi, kata dia. Sekarang saya ditempatkan PNS di sini Pak Ustadz. Kebanggaan luar biasa. barulah saya tahu, oh itulah rupanya yang dirasakan guru-guru saya dulu, dan kita hari ini adalah buah dari hasil jerih payah guru-guru kita dulu. Dan yang ada yang lebih indah lagi daripada itu adalah ketika kita mati, datang tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, doa dari murid-murid kita. Itulah yang tidak bisa terbayar oleh gaji 13. Itulah yang tak bisa ditebus oleh sertifikasi. Maka kalau yang kita harapkan ini materi, sesungguhnya kita akan korban perasaan, dan kita pasti diganti rugi. Walaupun diganti tetap rugi. Maka kita harus selalu memandang ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu balasan dari alam ghaib. Yang kita pandang itu ghaib. Surga yang kita akan masuki itu ghaib. Malaikat yang mencatat kiraman katibin itu ghaib. Allah yang kita sembah maha ghaib. Maka itulah yang memberikan kita motivasi yang luar biasa. Maka kadang jamaah heran, kami tengok ustaz kalau pas datang duduk macam sakit, tapi kalau sudah bangkit sehat. Ternyata ada yang maha ghaib memberikan kita kekuasaan, memberikan kita izzah, keyakinan bahwa yang saya sampaikan ini, kalau saya ceramah di satu sekolah yang mendengarnya 1000 orang, berarti jamaah saya 1000, yang mengingat ceramah itu 500, yang bisa menyampaikannya ke orang lain tinggal 100, yang mau mendengarkan orang lain cakapnya tinggal 50 dari 1000. Tapi kalau saya berceramah, bercerita kepada 10 orang guru, satu guru punya 1000 murid, maka saat itu saya sedang bercerita ke 10.000 murid. Itulah maka motivasi luar biasa hari ini. Saya paksakan diri, sebenarnya berat untuk berceramah kepada Bapak Ibu Guru, tapi saya pahamkan diri saya, hey Abdul Somad, kau tidak ceramah, tapi kau hanya cerita-cerita saja. Bapak Ibu Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya sudah memilih ini, dan saya selalu sampaikan, aku sampai mati ingin jadi guru. Kami bulan Ramadan kemarin menjenguk beberapa guru kami. Di akhir hayat, sunyi di tengah keramaian. Tinggal di kota besar, rumah besar, anak-anak sudah nikah, cucu-cucu di rumah orang tuanya, tinggallah berdua sama bini yang tahu sendirilah kalau sudah umur tua. Rem dibetulkan, gas pula rusak. Gas dipasang, AC mati. AC betul, lampu sebelah tak hidup. Untung dia masih ada. Andai dia tak ada, pergi tinggallah sebatang kara sendirian yang menemani remote control. Saya berpikir, kalaulah nanti tahun 2040, umur saya 63 tahun, anak-anak menikah, istriku mati, dan aku tinggal sebatang kara, sunyi di tengah keramaian, Pekanbaru akan menjadi kota metropolitan. Tak siap saya. Tak siap saya hidup macam ini. Duduk dari pagi sampai petang. Saat kami jenguk, meleleh air matanya, apa katanya? Nak, kami ini orang yang terbuang. Maka saya berpikir, saat ke rumah Pak Amin, sebelum Ustaz ceramah di UII nanti, tolong mampir ke rumah Pak Amin. Saya bilang, kalau ada waktu ya 10 menit aja, oke lah. Di situ saya ambil inspirasi, rumah tidak terlalu mewah, ada beberapa kelas seperti rumah joglo, ada gambar balon, gambar ikan, ternyata ada anak-anak pagi sekolah, sore ada anak-anak mengaji, kemudian ada orang tua mengantar anaknya, sehingga kita tidak mati dalam kesendirian. Disitulah saya berpikir, aku mesti jadi guru sampai tua. Mungkin ceramah ini hanya sampai 2038 mungkin. Masih bisa digas lagi insya Allah. Assalamualaikum. Masih bisa. Tapi kalau sudah lewat dari itu, batuk lah. Tak bisa. Tapi kalau anak-anak itu ada, saya masih ingin duduk, tidak pakai mikrofon, dikelilingi anak-anak, panggil satu-satu. Ah, baca nak. Alif dia ta, alif bawah, alif depan, u, a, i, u. Alif dua detean, oh tidak pakai itu lagi dah Ustaz. Jadi apa, kami metode baru, kata dia. Tak sawak belajar balik, karena dulu tak belajar itu. Ngapa dia? A-a-a, bataba, batasa, basabah. Nah, oleh sebab itu, maka kita ikuti saja bagaimana cara mengajar kira-kira 20 tahun akan datang. sampai akhirnya memang profesi terakhir. Bawa pensiun, insya Allah saya pensiun umur 60. Saya sudah hitung-hitung 2037. Mati umur 63, 2040. Kalau sampai, sampai alhamdulillah, tak sampai tak apa-apa. Karena orang beriman tak pernah bersedih hati. Andai kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, insya Allah amarku bertambah. Andai kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, insya Allah dosaku berkurang. Kalau hidup Ustaz besok pagi, bertambah amalku, mengajar aku lagi. Kalau mati Ustaz malam ni, berkurang dosaku. Besok pagi aku tak lagi menengok lutut, tak lagi menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Begitulah indahnya menyikapi hidup. Oleh sebab itu saya sampaikan ke anak menantu, oh menantu belum ada, anak kemanakan, saya bilang aku tak ingin kau profesi yang lain, kau jadi guru aja nanti. Insya Allah panjang umurku, sehat badanku, ku buatkan kalian 3 lokal, tak perlu berbuat besar, tapi akhirnya anak cucu rebut-rebutan 3 lokal aja. Kau 3 lokal, kau 3 lokal, kau 3 lokal. SMP IT, SMP IT, SMP IT. Kau sekolah, kau atur, pahala mengalir. Daripada kau jadi pejabat tinggi, ditekan dari atas, ditekan dari bawah, mati. Jadi simple dan sederhana. Cita-cita bagaimana menikmati hidup. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku sekalian, seprofesi, satu pengabdian, ini merupakan pilihan Allah sudah memilihkan kita di sini. Maka kita jaga ini sebaik-baiknya. Maka inilah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa menikmati apa yang ada pada diri kita. Karena banyak orang ingin menikmati apa yang tak ada pada dirinya, itu tersiksa luar biasa. Menengok rumah orang, nikmat dia. Menengok mobil orang, nikmat. Apalagi menengok bini orang, itu yang paling na'uzubillah. Maka nikmatilah apa yang ada pada dirimu. Pada saat itu kau orang yang paling beruntung. Guru kalau melihat pejabat dia stres. Posisi guru, tapi yang dinikmati pejabat, maka dia akan tak pernah bersyukur. Enaknya bapak itu mobil dinas, ada supirnya, ada uang tunjangan, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul. Apakah dengan mendongak itu kita akan meringankan beban? Tidak. Justru makin mendongak, leher makin sakit, telinga makin panas, leher makin kering. Maka nikmatilah apa yang ada pada kita dengan tetap menekuni. Setiap semester ada inovasi diri. Ada satu kekurangan kita. Di barat, guru-guru itu direview. View pandang. Re pandang ulang. Dikaji ulang. Di akhir semester, murid-murid disuruh menilai guru. Ketika penilaian itu tampak ini orang tak layak lagi berada di depan orang, maka dia dialihkan ke depan komputer. Dia memang tak layak di depan orang, psikologisnya terganggu, maka dia tak cocok di depan manusia. Dia harus di depan makhluk mati, komputer. Karena kalau dia tetap juga diletakkan di depan manusia, 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia rusak, manusia itu rusak. Lebih baik dia diletakkan di depan printer, paling mesin printer itu yang rusak. Inilah yang mencederai profesi guru. Orang-orang yang stres, tidak selesai, diselesaikannya dengan murid. Ditariknya telinga, tanggal telinga murid. Akhirnya seluruh guru disalahkan. Seluruh orang tua menyalahkan guru. Dikeroyok guru oleh 3. Komisi Perlindungan Anak, wali murid, kedua orang ini membawa pihak berwajib. Akhirnya guru dikeroyok, habis. Kalaulah guru sudah habis, musibah bencana kiamat sudah terjadi. Karena pokok pangkal dari kebaikan alam semesta ini ada pada guru manusia yang digugu dan ditiru. Oleh sebab itu maka ini kelebihan luar biasa, mesti kita syukuri, mesti kita cintai. Cita-cita yang tak pernah berakhir dengan kematian, tapi terus sampai mati. Makanya Nabi memesankan dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa yang tak putus itu? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini juga harus diluruskan, mindset, main otak, set setting otak kita. Ustaz ngajar hadis, mata kuliah pelajaran ustaz kan hadis. Hadis itu hadis Nabi. Iyalah ustaz dapat pahala karena agama. Ini tak betul. Justru dosen bahasa Inggris pahalanya bisa lebih besar daripada saya. Saya ceramah, yang paham isi ceramah saya Indonesia, Malaysia, Brunei. Itu saja yang paham. Orang Singapura sudah tak paham. Tapi kalau ibu guru bahasa Inggris, ibu panggil murid-murid ibu, murid-murid sekalian, tugas kalian hari ini satu saja. Apa tugas kami, Bu? Terjemahkan video pendek Ustaz Somad yang di Instagram. 1 menit ceramahnya, transkrip ke bahasa Inggris, nanti akan diuploadkan terjemahnya oleh anak-anak dari Science Teknologi. Integrated Curriculum. Maka semua mendapatkan rahmat. Tahulah orang, oh, ada ceramah terjemah pakai subtitle by English language. Oleh sebab itu jangan merasa, ah, ini bahasa Inggris ini tak dipakai nih. Ini bahasa Inggris ini bahasa munafik, tak sesuai tulisan sama bacaan. Oh, ini dibaca wan. Nabi menyuruh belajar bahasa Yahudi. Coba bayangkan, Yahudi, Bani Israel. Apa kata Nabi? Kata sahabat Nabi yang ditugaskan belajar bahasa Yahudi namanya Zaid bin Thabit. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar bahasa Israel itu nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar. Kita belajar bahasa Inggris SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tes TOEFL 400 pun tak dapat. TOEFL, Test of English Foreign Language. Naik ke pesawat yang bisa kita tangkap 3 saja. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Nah, jadi ibu-ibu pengajar bahasa Inggris, ini juga adalah ibadah. Ya, Ustaz kan belajar agama, kami ini belajar bahasa Inggris, juga ibadah. Kami yang biologi ini, Pak Ustaz, ibadah. Saat dia menjelaskan manusia itu anak-anak dari nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, mudghah menyampul izaman, fakasawnal izama lahma, tulang dibalut dengan daging, thumma ansya'nahu khalqan akhar, berubah menjadi makhluk yang sempurna, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Anak itu berpikir, dari mana Nabi Muhammad 14 abad lalu tahu tentang sperma 40 hari, berubah jadi darah 40 hari, berubah menjadi daging 40 hari, daging menyampul tulang, tulang berubah menjadi manusia, sempurna penciptaan. Dari mana dia tahu? Maka saat itu terjawablah, wama yantiqu anil hawa. Dia bicara bukan karena hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi dikotomi antara ini ilmu agama, ini bukan ilmu agama. Belajar ini dapat pahala, belajar ini tak dapat pahala. Karena semuanya datang dari Allah. Belajar yang tertulis, tersurat Quran, hadis, tapi belajar yang tersirat fisika, biologi, kimia, matematik. Kita mengenal ada namanya Al-Jabr. Kita mengenal ada namanya Avicenna Ibnu Sina. Kita mengenal ada namanya Averroes Ibnu Rushd. Kita mengenal ada namanya Al-Khawarizmi, logaritma. Kita mengenal adanya Ibnu Haytham. Macam-macam ilmuwan muslim pada abad pertengahan, pada saat diterjemahkannya buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab pada zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dibuatlah sebuah lembaga bernama Dar Al-Hikmah, dar rumah hikmah, ilmu pengetahuan besar-besaran. Sampai akhirnya datang tentara barbar dari Mongol, Genghis Khan, Kubilai Khan, menghancurkan perpustakaan Baghdad sampai kuda bisa menyeberang di atas sungai Efrat dan Tigris. Hitam warna air sungai itu karena luntur tinta. Sampai menyeberang mereka. Andai kita bawa semua buku dari pustaka Suman HS ke Sungai Siak, bisa tak kita naik kuda di atas? Belum tentu. Karena saya naik ke atas, buku tak pernah seberapa. Oleh sebab itu, maka tak ada cara lain selain menyampaikan bahwa Bapak Ibu Guru, anak-anak murid sekalian, mesti ada integrated curriculum. Mengintegrasikan antara kurikulum agama dan umum. anak-anak dibekali fisika, biologi, kimia, matematik, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, sejarah Islam, maka menyatu dalam kepalanya. Syukur-syukur dua bahasa bisa digunakan. Untuk yang umum bahasa Inggris, untuk yang Islamic studies bahasa Arab, sehingga dua-duanya terjaga. Kita sebagai orang-orang Melayu Riau berbangga hati karena nama-nama jalan tetap dipakai huruf Arab Melayu untuk menghindari, menjauhkan dari buta huruf Al-Quran. Ini tidak ada di provinsi lain karena huruf Arab itu sudah dipakai menjadi huruf daerah. Kebetulan daerah kita daerah Melayu dan huruf kita adalah huruf Arab Melayu, maka itu mencegah buta huruf Al-Quran. Ini kebahagiaan lagi antara yang bisa kita rasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pertama, mencintai profesi. Yang kedua, ada cita-cita yang lebih tinggi dari sekedar materi. Makanya kita diajarkan ketika melihat diri di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana fisikku sudah sempurna, perbaikilah yang non-fisik. Maka dalam Islam diajarkan ada zahir, ada batin, ada alam ghaib, ada alam nyata, ada yang tampak, ada yang tak tampak, ada yang ruh, ada yang batin, ada yang terlihat, ada yang tak terlihat. Gaji terlihat, insentif terlihat, tapi kita mesti meyakini ada yang lebih besar daripada itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan dan itu kerja guru, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat balasan sama seperti orang yang melakukannya. Jadi kalau motivasinya itu, maka tidak berpengaruh pada diri, tak ada beda antara tanggal 1 dengan tanggal 31. Kenapa? Karena yang dipandang itu bukan physically. Kalau yang dipandang zahir, maka yang dilihat ini adalah daging. Daging ini bisa sehat karena darah mengalir. Kalau jantung berhenti berdetak, darah berhenti beku. Kalau darah membeku, busuk menjadi nanah. Nanah adalah kesukaan cacing tanah. Maka ini semua akan dimakan cacing tanah. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan disantap cacing tanah. Maka kita tak pernah merasa diri mulia. Selalu pesankan ke badan, hai Abdul Somad, pandang kulitmu baik-baik, warnanya warna tanah, bentuknya retak-retak macam tanah, akan dimakan cacing tanah, baunya pun bau tanah. Apa yang kau sombongkan? Bangun pagi, nah, kalau belum dilaksanakan, besok coba. Kenapa bang lama nengok tangan? Ini pesan Ustaz semalam. Saya ini kalau mati cacing tak terlalu senang ditengoknya, sup tunjang ini gitu. Lalu yang kita bawa itu apa? Itulah dia yang besar daripada langit dan bumi, yaitu balasan seorang guru. Maka inilah yang membuat kita terus bersemangat, bangun pagi, datang mengajar. Ribut pun mereka di kelas, tapi kita tetap melihat mereka sebagai anak-anak yang perlu kita selamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Secara diri pribadi kita insya Allah selamat, tapi anak-anak ini belum selamat, generasi akan datang belum selamat. Andai satu angkatan 30 orang, Ustaz Qurtubi sudah mengajar 10 tahun, lalu ada 300 orang, lalu berkembang menjadi 3.000 orang, menjadi 30.000 orang, gurita yang sudah menyebar ke berbagai penjuru arah, maka itulah kenikmatan yang dirasakan, kebahagiaan. Materi ini tak pernah selesai. Makanya Allah sengaja buat jauh antara otak dengan lambung. Otak di atas, lambung di bawah. Kalau ada orang otaknya dekat dengan lambung, itu otak udang. Supaya normal berpikir. Jangan pikir tuh lambung aja, makan aja dipikirkan. Sengaja dijauhkan Allah. Nah, itulah mengapa Allah Ta'ala dengan segala rahasia hikmahnya, supaya kita cerdas berpikir. Tapi lambung ini penting, dia mesti diisi. Ibu bapak konsen mendengar cerita Ustaz Somad ini karena udah berisi lah tadi. Kalau kosong tak konsen. Oleh sebab itu maka seimbang. Makanya kita selalu diajarkan keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu Guru-guru tidak konsen mengajar karena gaji tidak tinggi. Akhirnya pemerintah mengambil inisiatif, diberilah apa yang disebut dengan sertifikasi. Tapi ternyata karena dunia materi terus membuat manusia menjadi konsumtif, sertifikasi pun ternyata tidak cukup. Ternyata kebutuhan meningkat. Dulu ketika gaji orang 1,5 juta, dia mengajar pakai motor, ngisi minyak 20 ribu tahan seminggu. Tapi ketika naik insentif, dia berkembang keinginan, maka motor berubah menjadi mobil. Maka kebutuhan bukan makin dikit, makin banyak. Diharapkan makin konsen, makin tak konsen. Detak jantung pun mulai tak normal. Oleh sebab itu maka satu-satunya yang dapat menenangkan jiwa adalah meminimalisir keinginan. Bukan membunuh. Kalau ada orang membunuh keinginan sama dengan mati. Tapi meminimalisir keinginan. Maka keinginan ini akan terus ingin. Sampai-sampai laukana bini adam wadian min zahab. Andai ada bukit dua landai, ada satu tanah di tengah namanya lembah. Lembah itu isinya emas semua. Dia tak pernah berkata, enough, cukuplah ya Allah. Tidak. Tapi dia berkata, bisa tak minta satu lagi? Walan tamla' fahu illa turab. Sampai mulut tersumbat tanah. Dulu ketika rumah tanah, andailah bisa beli semen. Setelah dapat semen, andailah bisa keramik. Setelah dapat keramik, andailah bisa marmer. Setelah dapat marmer, andailah bisa marmer yang kena lampu bercahaya memantul ke atas. Setelah dapat, andailah marmer yang tak berpotong tapi satu lantai utuh supaya tamu ketika datang mesti macam menengok kucing. Itu keinginan tak akan pernah. Sebelum punya baju cantik, ingin punya baju. Setelah punya baju cantik, ingin punya cincin. Setelah punya cincin satu, ingin punya dua. Setelah dua di kiri, ingin pula dua ke kanan. Supaya berjalan itu seimbang. Di mana Al-Azhar Sifabudi itu, Bu? Sana. Maka satu-satunya jalan adalah menyeimbangkan antara zahir dan batin, memberikan kepuasan. Makanya kata Nabi, orang kaya bukan orang yang banyak hartanya, karena harta tak pernah memuaskan. Kepuasan itu batin, letaknya di sini. Sedangkan harta itu materi, letaknya di sini. Yang di sini tak pernah bisa mengenyangkan yang di sini. Maka kekenyangan materi tak pernah mengenyangkan batin. Satu-satunya yang bisa mengenyangkannya hanyalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Makanya kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak, merasa cukuplah dengan pembagian Allah. Takun aghnan nas, maka kau orang yang paling berkecukupan. Ternyata orang-orang kaya itu tak pernah cukup. Ustaz Somad, itu yang mobil di depan kita itu orang paling kaya itu Pak Ustaz. Masa ya? Platnya aja khusus punya dia. Hebat ya. Katanya kekayaannya kemarin tahun ini mencapai 50 miliar Pak Ustaz. Oh, kaya sekali dia. Iya, tapi utangnya 100. Artinya apa? Sebenarnya manusia tak pernah menikmati hidup. Hanya orang yang pandai bersyukur sajalah yang menikmati hidup. Apa kata orang kaya dengan mobil baby Benz? Mercedes Benz punya baby, disebut dengan baby Benz. Paling lembut, paling halus, paling cantik. Di atas jalan tol, dengan lancar karena ada poreder, tak ada halangan. Ketika itu dia sedang sendirian, nampaknya petani sedang panen di tepi jalan tol. Apa kata dia? Oh, enaknya jadi petani, siang-siang makan dengan anak bini di tengah pondok ladang. Sementara aku sendirian, sudah lama tak menikmati kebersamaan. Kata si orang kaya menengok petani yang sedang makan di tengah sawah. Apa kata si orang petani di tengah sawah? Enaknya kalau punya mobil mewah ada poreder. Jadi sebenarnya kebahagiaan adalah ketika melihat orang lain merasa dia lebih bahagia dari kita. Padahal kalaulah petani itu bersyukur dengan keberadaannya, kalaulah yang kaya itu bersyukur dengan nikmat Allah, dengan itu dia bisa berbuat beramal soleh. Tentu dia tidak akan mengeluarkan sumpah serapah caci maki kepada Tuhan dan menjadi makhluk yang tidak bersyukur. Oleh sebab itu, ini selalu saya sampaikan di beberapa kabupaten ceramah. Apa kata Pak Bupati, Ustadz Somad, tolong ceramahkan satu masalah Masalah apa, Pak? Masalah tingginya gugatan ibu-ibu dari kalangan guru kepada suami. Tuh, betul nih, Pak. Iya, true story nih, Pak Ustadz. Dulu dia lemah karena dia tak ada duit. Apapun kata suami, iya bang. Sekarang enggak, abang apanya macam-macam, gajiku lebih besar lagi nih. Nah, itu angka. Sampai ada di salah satu kabupaten di Riau, angkanya sampai 600 satu tahun. Dan yang paling banyak menggugat itu perempuan dan dari kalangan guru. Tapi bukan di Pekanbaru, di daerah lain. Kenapa? Karena kemapanan, karena merasa lebih, karena merasa lebih high, karena merasa lebih tinggi, karena merasa. Padahal kita diciptakan dari alaq, alaq, alaqa, ketergantungan. Dulu kita hanyalah darah yang menempel di rahim, tergantung dengan rahim. Setelah lahir ke dunia, tergantung dengan ibu. Sekarang tadi makan pagi lontong, berapa orang tempat saya bergantung? Lontong dari beras, beras dari padi, padi ditanam, yang menanam padi, yang menuai padi, yang merubah padi jadi beras, yang menjual beras, yang memasak beras, yang membungkusnya jadi lontong, yang memeras, oh banyak sekali ceritanya panjang. Begitulah banyaknya kita ketergantungan dengan orang. Maka pertama, saya janji 3 poin. Yang pertama, bagaimana mencintai profesi yang sudah dipilihkan Allah, ini ladang pengabdian. Yang kedua, bahwa kita mesti ada keseimbangan antara kekenyangan zahir dengan kepuasan batin. Yang ketiga, ini yang terakhir, pekerjaan kita ini yang tidak bisa dilakukan insinyur pembangun jembatan. Ketika ada isu jembatan melengkung Sungai Siak bahaya, mereka cukup tutup, insya Allah akan selamat. Tapi kalau kita salah mendidik yang tukang membangun jembatan itu, tak ada yang bisa menutupnya. Karena fatalnya tidak terlihat pada retaknya. Andai ada insinyur membangun gedung ini retak, kita bisa tuntut dia. Tapi pekerjaan kita tak bisa dituntut orang, karena keningnya tak retak, isi kepala di dalam tuh hancur berkeping. Siapa yang membentuknya? Kitalah yang sudah berkontribusi membangun bangsa ini atau merusaknya ke depan. Tumbuhnya sekolah-sekolah Islam bukan membuat anak-anak ini menjadi eksklusif, menjadi tertutup, menjadi anti kebinekaan, menjadi rasis, menanamkan kebencian. Maka bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW punya mertua non-muslim. Siapa namanya? Huyai bin Akhtab, tidak Islam. Istri Nabi muslim, namanya Sofiyah, sukunya Yahudi. Sofiyah punya ayah namanya Huyai, Huyai punya ayah namanya Akhtab, non-muslim. Ketika Nabi pindah dari Makkah menuju Madinah, pakai gayet penunjuk jalan. Sepakat semua ahli sejarah, penunjuk jalannya itu non-muslim, namanya Ibnu Uraiqit. Ketika Nabi meninggal, baju besinya hilang. Sahabat heran, mana baju besi Nabi? Siapa yang mencuri? Ternyata dipegang seorang Yahudi. Yahudi, kenapa kau curi baju besi Nabi? Aku tidak mencuri. Nabi kalian menggadaikan baju besinya kepada aku karena mau meminjam 30 sok gandum. 30 sok sama dengan 90 kilogram. Padahal sahabat Nabi banyak yang kaya. Nabi ingin mengajarkan inklusivisme, keterbukaan, bisa menerima orang lain, bisa bekerja sama. Orang Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, berarti Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Tapi bukan berarti kita benci kepada selain Melayu dan selain Islam. Orang Melayu Riau, masyarakat paling terbuka. Orang Melayu itu hanya menerima Melayu saja. Saya tanya, saya tak mau jawab, saya tanya. Nama jalan paling besar, paling panjang di Pekanbaru jalan apa? Sudirman. Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa? Jawa. Seandainya kita ini ekstrim, pasti kita buat jalan Hang Tuah paling panjang. Sepanjang dari ujung Sungai Siak sampai ujung Sungai Indragiri baru habis. Nama gedung paling tinggi, paling besar, gedung Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Mandailing. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan. Gedung yang paling tua, paling besar sampai sekarang dipakai. Gedung apa? Gedung Kaharudin Nasution. Artinya siapapun bisa berkarir, bisa berbuat. Orang Melayu adalah inklusif, terbuka. Persaingan secara otak, bukan otot. Siapapun engkau, kalau engkau bisa berbuat, silakan. Itu Ustaz Somad itu anti kebinekaan. Itu Ustaz Somad itu tidak peduli pada selain dia. Itu Ustaz Somad itu menanamkan permusuhan. Ini yang mencetuskan isu ini pastilah orang dua kemungkinan. Pertama ada kepentingan, yang kedua tak punya paket 2 giga. Tak bisa dia nonton ceramah itu sampai selesai. Saya kuliah di Mesir. Mesir itu Kristen Ortodok Koptik 6%. Dan ditakdirkan Allah saya menyewa rumah. Saya tak tinggal di asrama, menyewa rumah. Nama tuan rumahnya Baba Yosef Hana. Tadi namanya Baba Yosef Hana, tidak muslim. Setiap bayar uang sewa rumah, saya datang ke rumah. Baba, saya mau bayar sewa rumah. Apa kata Baba Yosef? Abdul Somad, ya bini anakku, paksa ku naikkan sewa rumah. Ana musab bi saratan. Aku kena kanker nak. Aku mau operasi. Jadi ku naikkan sewa rumah. Baba, kami lebih parah dari kanker lagi. Kami kena azmah iktisadiyah. Azmah iktisadiyah moneter. Kami kena krisis moneter 98. Kalau Baba naikkan sewa rumah, pindah kami dari sini. Apa kata Baba Yosef? Kau tetap tinggal di sini, tak usah kau pindah. 4 tahun saya di Mesir, pulang 2002, sampai pulang rumah itu tetap tak kami tinggalkan. Begitulah hubungan baik kami. Kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tapi kau saudaraku dalam satu kebangsaan. Kalau sama-sama Indonesia, ini bukan orang Indonesia. Lalu apa kata yang layak untuk Baba Yosef? Baba Yosef, kau mungkin bukan saudaraku dalam satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kemanusiaan. Karena sama-sama manusia. Oleh sebab itu, fitnah-fitnah itu diklarifikasi. Siapa yang membantu klarifikasinya? Bapak dan ibu guru. Termasuklah ceramah saya ini, klarifikasi tentang tuduhan-tuduhan. Walaupun sebenarnya tuduhan itu tidak memudorotkan saya sama sekali. Saya menganggap itu hanya iklan gratis saja. Ustaz, ini tetangga saya non-muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Silakan datang. Apa salahnya? Apa nanti saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru. Jadi, jangan pula kau ucapkan barakallahu lakuma. Nah, itu untuk sesama muslim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh kami makan di situ Pak Ustaz? Boleh. Karena sudah umum di tempat kita, walaupun yang menikah non muslim, dia buat ada muslim food. Makanlah di muslim food. Habis makan balik. Jangan pula singgah ke non muslim food. Walaupun kita berkawan, ada jaraknya, ada pemisah. Main bola aja ada aturannya, namanya statuta. Yang menyusunnya siapa? FIFA. Masa hidup bertetangga, berkawan, bersahabat? Jadi bukan menanamkan kebencian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Anak-anak kita, kita tanamkan itu. Dulu orang kalau berperang, ratakan dengan tanah, ambil kudanya, rampas anak gadisnya, bunuh semuanya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, 6 pesan dia. Satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang tak sanggup berperang. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah karena rumah tak bersalah. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok korma. Pesan, sekaranglah baru ada pesan. Jangan bunuh para medis, jangan bunuh media massa. Setelah ada perjanjian United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Tapi 14 abad yang lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya datanglah seorang berkewarganegaraan Amerika, namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart menulis 100 tokoh di dunia. The Moses masuk, Jesus Christ masuk, Socrates masuk, semua masuk. Tapi dia buat nomor satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul buku itu 100 Ranking most influential person in history. 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, tapi dia buat nomor satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang menulis itu orang Islam, tentu orang akan berkata, ah itu apologi, pembelaan pada diri sendiri. Tapi ini pengakuan. Oleh sebab itu, maka sampaikan pesan-pesan kedamaian ini kepada anak-anak kita. InsyaAllah negeri ini akan menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Tapi tetap batasan-batasan. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Saya sampaikan pukul 8, sekarang pas pukul 9. Memang cepat betul waktu berlalu di Al-Azhar Shifabudi. Entah saya merasa cepat. Itu tak ada hubungan dengan pilkada. Karena sekarang gambar-gambar ini mudah sekali. Di semalam salah seorang guru kita mengirimkan gambar saya di Jakarta begini. Gambar saya di Jakarta begini. Lalu diisukan di internet, Ustadz Somad mendukung salah satu paslon dengan bergambar beramai-ramai. Saya bilang, kalian dapat gambar ini kapan? Baru, ini gambar sudah lama. Ini gambar kami waktu reuni. Waktu reuni yang laki-laki tentu nanya, karena lama tak jumpa, anak kau berapa? Datang satu bertanya, bini kau berapa? Datang yang satu manas-manasi, ya, dipoto. Tidak ada hubungan dengan, nah, oleh sebab itu maka ini juga penting, karena fitnah-fitnah. Maka inja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang bawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Saya kira tiga itu yang saya sampaikan. Kalau nanti ada ustadz yang ceramah bisa sampai 5, itu pastilah ilmu dia lebih banyak. Ustadz Somad hanya 3 itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih bil khusus kepada Al-Azhar Shifabudi dan secara umum Ibu Kabid, Bapak-bapak, Ibu guru sekalian. Yang saya sampaikan ini yang saya tahu, banyak lagi yang saya tak tahu. Tentulah kita tetap akan share ilmu pengetahuan, karena Anda adalah apa yang Anda baca dan apa yang Anda rasakan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Saya akan menuju Madrasah Aliyah Negeri 1, karena di sana juga akan ada kajian dengan para guru, para murid dan wali murid. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.